Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar Sonata Group yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui volume Sonata yang ke-11 ini. Nah para pendengar, dalam rangka mencapai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, marilah kita renungkan sebuah lagu yang kami beri judul Indonesia. Selamat mendengarkan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Negara bukan milik golongan, dan juga bukan milik perorangan. Dari itu jangan seenaknya kaya diri membabi buta. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, mengapa kehidupan tidak menata? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. adanya jurang pemisah yang lagi menengah antara miskin dan kaya. Bukankah cita-cita bangsa mencapai negeri makmur sentosa? Negara bukan milik golongan, dan juga bukan milik perorangan. Dari itu jangan seenaknya memperkaya diri membabi. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, mengapa kehidupan tidak merata? Yang kaya makin kaya.